Mazilna fi awal bab. Qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Wa kunna takallamna anna hunaka qawlan fi qawlihi ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah. Ma huma? Apa dua ucapan itu? Mencintai mereka, mencintai nid-nid seperti mencintai Allah. Pendapat pertama, mencintai nid-nid tadi seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mengaku punya cinta pada Allah. Tapi cinta pula pada nid-nidnya dengan cara yang sama. Taib, ini makna pertama. Makna kedua, mereka cinta kepada nid-nid seperti orang beriman cinta pada Allah SWT. Maka dengan dua pendapat ini, ada dua pendapat pula pada ayat setelahnya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah. Bisa mengikuti makna pertama, bisa mengikuti makna kedua. Makna yang pertama? Bahwa orang musyrikin mencintai Allah dan mencintai nid-nidnya. Taib. Sedangkan orang beriman hanya cinta pada Allah murni. Tentunya yang murni ashad. Alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Mereka katanya cinta pada Allah, tapi orang beriman ashaddu hubban lillah. Adapun mengikuti makna kedua, kalau mereka mencintai nid-nidnya, orang beriman mencintai Allah. Maka maknanya alladzina amanu ashaddu hubban lillah, bahwa musyrikin mencintai nidnya tentunya kalah dengan cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah minal musyrikin li'addadihim. Tayib, ayuhum ar-rajih? Mana yang rajih? Ala qawli Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qala al-awwal. Karena memang musyrikin dihikayatkan, diriwayatkan dalam sejarah, dalam tarikh, bahwa mereka mengaku cinta pada Allah Ta'ala. Berarti mereka cinta pada Allah dan juga cinta pada tandingan-tandingan yang mereka buat, Lata, Uzza dan Manat. Tetapi barakallahu fikum, tentunya cinta mereka kepada Allah sudah dikurangi, bahkan terbatalkan dengan kecintaan mereka pada nid-nid. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Maka tentunya orang beriman lebih dahsyat cintanya. Mengapa? Murni hanya untuk Allah SWT. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, katakan, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Wa hadhihi tusamma ayatul mihnah. Ayat ini dikenal di kalangan ulama dengan ayatul mihnah. Apa mihnah? Ujian. Ayatul imtihan. Ayatul ikhtibar. Setiap orang yang mengaku cinta pada Allah diuji. Diukur kebenarannya. Dengan apa? Dengan ayat ini. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian para salafus salih, idda'a qawmun mahabbatullah. Satu kaum mengaku-ngaku cinta pada Allah. Fa'anzalallahu azza wa jalla ayatal mihnah. Maka Allah pun menurunkan ayat al-mihnah. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayat al-mihnah. Apa itu ayat al-mihnah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Isyaratan ila dalilil mahabbah. Ini isyarat bahwa mahabbah itu butuh dalil. Kecintaan itu butuh bukti. Kecintaan itu harus ada bukti. Wa samratiha wa faidatiha. Isyaratan ila dalilil mahabbah. Wa samratiha wa faidatiha. Ini isyarat tentang dalilnya mahabbah. Wa samratil mahabbah wa faidatil mahabbah. Mahabbah itu harus ada buktinya. Cinta itu harus ada buahnya. Cinta itu harus ada fawaidnya. Maksudnya, apa yang diambil dari kecintaan pada Allah SWT. Siapa yang cinta pada Allah, buktinya harus ngikuti utusan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Satu. samaratiha, buahnya. Orang yang cinta pada Allah pasti akan senang beribadah. Itu buah dari kecintaan. Sebagaimana dikatakan bahwa siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Merasa lezat. Halawatul iman. Iman itu nikmat lezat. Bagi siapa? Bagi yang cinta pada Allah SWT. Maka dia sholat, dia puasa dalam keadaan hatinya gembira. Merasakan kelezatan. Lebih dekat kepada Allah, lebih nikmat. Taib, ini thamratul mahabbah. Buahnya kecintaan. Wa fawaidiha, faedah-faedahnya. Hampir sama dengan samratiha. Hampir sama dengan buah-buahnya. Kalau dia punya cinta dalam hatinya, maka niscaya fawaidnya akan terasa di tangannya, di kakinya, di matanya, di telinganya. Semuanya akan disesuaikan dengan keridhaan yang dicintainya. Dia akan berbuat dengan tangannya apa yang diridhoi oleh Allah yang dicintainya. Dia akan memandang dengan matanya apa yang Allah ridhoi untuk dipandang dengan matanya. Dia akan mendengar dengan telinganya apa yang Allah ridha untuk didengar. Karena dia cinta pada Allah SWT. Ila akhirih. Fadaliluha wa alamatuha ittiba'ur rasul. Maka dalil-dalilnya, tanda-tandanya, bukti-buktinya adalah kalau dia ikut rasul. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Wa faidatuha wa samratuha. Adapun faedahnya dan samrahnya. Siapa yang cinta Allah, otomatis akan cinta kepada yang diutusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fama lam tahsulil mutaba'a fala mahabbata lahu hasilah. Kalau dia tidak mengikuti dan tidak mewujudkan mutaba'ah, berarti tidak ada kecintaan. Saya cinta pada Allah. Taib, salatlah. Beribadah pada Allah. Males. Capek. Dia berarti gak cinta. Atau kurang cintanya. Kurang cintanya. Wa mahabbatuhu lakum muntaqiyah. Benar muntaqiyah. Bukan muntafiyah. Muntafiyah. Sering salah cetak ya. Ini gak tepat. Ada yang muntaqiyah? Sepertinya keliru. Yang cetakannya sama, muntaqiyah. Sepertinya salah. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyah. Maka kecintaannya tidak ada. Kalau ada, pasti ada buahnya. Kalau ada, pasti ada fawaidnya. Pasti ada atharul mahabbah. Ada pengaruh-pengaruh cinta kepada Allah SWT. Orang yang cinta pada Allah, otomatis cinta pada Rasul. Orang yang cinta kepada Allah, otomatis akan cinta kepada mukminun. Yang beriman pada Allah. Orang yang cinta pada Allah, pasti akan cinta semua yang mengamalkan ibadah pada Allah. Kan begitu. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawma talaim. Al-Maidah 54. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum yang mereka, yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Yang mereka merendah terhadap sesama orang beriman dan mereka a'izzah, mereka mulia terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad fi sabilillah dan mereka tidak takut cercaan orang yang mencerca. Tidak peduli dengan lauma talaim, dengan cercaan orang yang mencerca. Wa dzakara lahum arba' alamat. Disebutkan dalam ayat ini empat tanda, empat alamat. Ma hiya hadhil arba'ah? Hiya ahaduha annahu adillatun 'alal mu'minin. Mereka saling menyayangi orang-orang yang beriman. Qila ma'nahu ariqqa ruhama. Dikatakan tafsirnya bahwa adillah adalah ariqqa, saling lembut. Ruhama, saling menyayangi. Mushfiqin, saling menyayangi. Tadi rahmat, saling mengasihi. Kurang lebih maknanya hampir sama. atifina alaihim. Masing-masing, satu dengan lainnya, saling menyayangi, saling membela, saling menjaga, saling lembut sesama mereka. Falamma dhammana adillata hadzal ma'na addaru bi adati ala. Kalau adillah itu mengandung makna yang seperti ini, maka diberi kata sambung ala. Kalau tanpa kata sambung ala, akan memiliki makna lain. Qala Atha rahimahullah lil mu'minina kal walad liwalid liwalidihi wal 'abdu li sayyidihi. Mereka terhadap sesama mukmin, kata Atha ibn Abi Rabah, kal walad liwalidihi, seperti anak pada bapaknya, seperti seorang budak pada tuannya, melayani, ngurus, seperti anak pada bapaknya, berbakti, memberikan kebaikan-kebaikan pada orang tuanya, seperti itu terhadap orang mukmin. Naam. Adillatin alal mu'minin. Dikasih ala, maknanya menyayangi, memperhatikan, lembut kepadanya, memberikan kasih sayang. Adillah ala. Tapi kalau tidak, ya wailakum, hati-hati. Maknanya justru jelek, tidak bagus. Dari kata dalil, rendah. Naam. Apa dalam ayat? Wa ja'ala, yang menjadikan pengikut-pengikutnya adillah. Hah, yallah ya Hufadz. Disebutkan dalam ayat tentang mereka menjadikan atau dijadikan pengikut-pengikutnya adillah. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang terhina. Tapi kalau adillah ala, maknanya bukan itu, hati-hati. Justru itu adalah tanda-tanda keimanan, tanda-tanda kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal kafirina kal asad. Sedangkan terhadap orang kafir, tegas, mulia, tinggi. Tidak mau merendah di hadapan mereka. Kal asad 'ala farisatihi, seperti singa terhadap buruannya. Ashidda 'alal kuffari ruhama bainahum, berarti sama dengan apa yang dalam surat Al-Fath 29, ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, saling menyayangi sesama mereka tetapi keras dan tegas terhadap orang kafir. Berarti sudah dua. Sudah dua, walaupun nomor duanya tidak disebut dua. Jangan kaget tiba-tiba jadi tiga. Alamatus tsalitsah, tanda ketiga. Mana yang keduanya? Alal mu'minin adillah, walal kafirin izzah. Sudah dua. Alamatus tsalitsah jihad fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Yujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bin nafsi wal yadi wal lisani wal mal. Berjuang itu maknanya umum. Bisa dengan tangan, bisa dengan nyawa, bisa dengan lidah berbicara, bisa dengan harta, bisa dengan semuanya. Maka jihad bermakna qital, berperang di jalan Allah, atau jihad bermakna berdakwah, menyampaikan tauhid wa sunnah. Bisa juga jihad bermakna membantah syubhat ahli dhalal. Itu juga jihad. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jihad yang pertama dengan jihad yang kedua lebih tinggi jihad yang kedua. Kata Syekhul Islam rahimahullah, adapun jihad yang pertama adalah jihadul awam, jihadnya orang-orang umum. Mengapa? Karena syaratnya dia bisa mengangkat senjata, bisa berperang. Amma tsani, adapun yang kedua, yaitu menyampaikan tauhid, membantah kebatilan, membantah syubhat ahli dhalal, itu membutuhkan ilmu, maka tidak semua orang bisa, hanya ulama. Sehingga dikatakan jihadnya dengan jihadul khawas. Jihadul khawas. Dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ucapan Syekh Islam ini dengan tambahan yang bagus dari beliau di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad juz ketiga, ketika berbicara masalah jihad. Sehingga jihad tidak sempit tidak hanya berperang, termasuk berdakwah, termasuk rudud ahli dalal, itu juga jihad. Ini yang seling atau yang sering dinafikan oleh haula al-hizbiyun, khawarij, menganggap bahwa itu bukan jihad. Bahkan mencerca ulama yang membantah ahlul bid'ah dengan rudud ilmiah. Dicerca, dianggap rendah. Bahwasanya kata Salman Audah, firqatun najiyah dengan ta'ifatul mansurah itu satu di dalam yang lain katanya. Kalau firqatun najiyah lingkaran besar, setiap orang yang selamat agamanya tidak sesat, berarti dia firqatun najiyah. Adapun firqah atau dikatakan ta'ifah mansurah, itu satu lingkaran di dalam firqatun najiyah yang ada kitalnya, ada perangnya. Baik, ini sudah terlihat kesalahannya. Lebih jahat lagi ketika dia merincikan, maka mereka yang berperang, disebutkan waktu itu masih zamannya Afghanistan, di Afghanistan, di Palestina, itu masuk ta'ifatun mansurah. Adapun ulama yang duduk di tempat mereka masing-masing, itu hanya firqatun najiyah, karena mereka tidak punya kitab. Astagfirullah. Ini kejahatan Salman Audah. Wajar kalau ditangkap oleh pemerintah Saudi. Jadi ulama direndahkan di bawahnya. Hanya firqatun najiyah tidak mencapai ta'ifatul mansurah. Padahal ternyata a'immah, para ulama, sejak awal pertama sampai hari ini, ahlu sunnah, enggak ada yang berbeda. Bahwa ta'ifatul mansurah dengan firqatun najiyah sama. Sama dalam artian satu golongan. Dilihat dari satu sisi, mereka adalah najiyah, selamat. Dilihat dari sisi lain, mereka akan ditolong oleh Allah dan dimenangkan. Bukan dua golongan, satu golongan. Buka buku yang paling sederhana. Aqidah wasatiyah. Ucapan Syekhul Islam pertama kali. Siapa yang hafal? Hadihi aqidatu. Hah? Mana yang hafal? Gak ada yang hafal? Aqidah wasatiyah. Hadihi aqidatul firqatun najiyah. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ahlus sunnati wal jama'ah. Dijadikan sifat. Artinya satu golongan. Tapi golongan itu memiliki sekian sifat. Apa sifat pertama? Najiyah. Apa sifat kedua? Mansurah ila qiyamis sa'ah. Apa sifat ketiga? Ahlus sunnah wal jama'ah, yang keempat. Hadihi aqidatul firqatun najiyah. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ahlus sunnah wal jama'ah. Berarti satu golongan. Tidak pakai waw. Hadihi aqidah firqatun najiyah. Wa ta'ifatul mansurah. Wa ahlu sunnah, berarti tiga golongan. Tidak. Tetapi disambung semuanya. Hadiah aqidatu firqatun najiyah al-mansurah. Berarti firqatun najiyah itu dia al-mansurah. Mereka yang ditolong juga firqatun najiyah yang ditolong. Yang mansurah ila qiyamis sa'ah. Siapa mereka? Ahlu sunnah wal jama'ah. Yang membeda-bedakan itu hanya bid'ah ibtada'ahu Salman Audah wa man ma'ahu. Yang membedakan hanya orang-orang kemarin. Bid'atun muhdatsah. Yang diadakan oleh para sururiyun. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Nuwasil insyaallah fi darsil qadim bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.